Maki memanggil-manggil namamu selalu. Sehari rasa sebulan, hatiku tiada tertahan. Ku pandang, makin hatiku bertambah kacau. Mengapa kita berpisah? Tak sanggup thank you.